Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, barakallahu fikum, pada kesempatan yang mulia ini, yang semoga Allah Azza wa Jal menggolongkan kita sebagai para penuntut ilmu, karena sesungguhnya memahami dan mempelajari ilmu syar'i adalah sebagai kewajiban atas seorang muslim yang akan membawa kebaikan di dunia wal akhirah. Oleh karena itulah para sahabat, mereka bersemangat duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhijrah, meninggalkan negerinya, meninggalkan pekerjaannya untuk berkonsentrasi mendengar, mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jadilah para sahabat sebagai generasi pertama yang langsung mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan barokah, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Ta'ala dan di hadapan manusia semuanya. Oleh karena itu, kita sebagai pengikutnya, kalau ingin menjadi umat yang baik, maka jadilah seorang yang mau menuntut ilmu. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang paling baik. Kata Umar bin Khattab, ayat ini awal kali turun adalah kalian para sahabat. Mereka pada awalnya sebagai sebaik-baik umat manusia yang Allah lahirkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan dibangun di atas iman kepada Allah. Untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar butuh ilmu. Maka tidak boleh menjalankan ibadah amar ma'ruf nahi mungkar kecuali harus ala basirah, di atas ilmu. Maka oleh karena itu, kita bisa menegakkan suatu perkara ibadah ialah dengan dasar ilmu. Maka para hadirin, pada kesempatan malam ini kita masih membahas hadis yang disebutkan dalam Mudzakkiratil Hadis An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba', dari risalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Umairi Al-Madkhali hafizahullah. Terakhir kita sedang bahas makna syahadah la ilaha illallah. Itu hadis Ibnu Abbas, hadis pertama. Nah. Hadis Ibnu Abbas ketika Nabi mengutus Mu'ad ibn Jabal ke Yaman. Innaka satati qauman min ahlil kitab falyakun awalu ma tad'uhum ilaih ayuwahidullah. Kamu akan mendatangi ahlul kitab Yahudi Nasara di negeri Yaman. Maka jadikan yang pertama kali kamu ajak syahadat. Nah. Dan syahadat ada dua jenis. Syahadat tauhid la ilaha illallah. Dan yang kedua syahadat ar-rasul. Syahadat yang pertama telah kita selesaikan. Dan ada 7 syarat diterimanya apa? Syahadat. Karena tidak semua persaksian itu diterima. Illa man syahida bil haq. Wahum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan benar. Dengan jujur. Dengan ikhlas. Dengan yakin. Dengan ilmu. Nah, karena itu kata Allah, wahum ya'lamun. Dalam keadaan tahu. Kalau orang bersaksi harus tahu apa yang dipersaksikan. Kalau ada orang bersaksi harus tahu perkara yang dipersaksikan. Dalam urusan dunia. Demikian pula dalam hal keyakinan kita tentang kalimat syahadat. Makanya ada 7 syarat diterimanya syahadat. Yang kedua, wa syahadat ar-rasul. Apa yang dimaksud syahadatul rasul? Kata Syekh, wal maqsudu bi syahadati anna Muhammadan rasulullah. Dan yang dimaksud bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Apa yang dimaksud? Maka yang dimaksud kata Syekh yang pertama ma'rifatu maknaha. Mengetahui maknanya. Maknanya kalau saya bersaksi ada orang namanya siapa? Muhammad. Yang dia itu utusannya Allah. Harus tahu dia utusan dan yang mengutus siapa? Allah. Maka yang mengutus Allah, yang diutus adalah Rasulullah. Segala sesuatu yang Allah kirim dari para Rasul mesti membawa sesuatu. Maka kita harus tahu. Tidak mungkin Allah mengutus Rasul tidak bawa apa? Apa? Mesti bawa sesuatu. Maka yang dibawa oleh beliau adalah Islam. Syariat Islam. Ini harus tahu. Bahwa kita bersaksi Muhammad itu benar-benar utusan dari Allah. Membawa apa? Islam. Yang kedua, wal'amalu bimuqtadhaha. Yang kedua kata Syekh, mengamalkan konsekuensinya. Kalau kita tahu Muhammad itu utusan Allah, membawa perintah dan larangan, maka kita harus berusaha membuktikan sebagai konsekuensi saya bersaksi bahwa benar-benar dia utusan Allah. saya akan ikuti, saya akan amalkan apa yang disampaikan. Karena yang disampaikan itu wahyu dari Allah. Jadi yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukanlah yang diucapkan oleh beliau dari hawa. Bukan keinginan hawa nafsunya, bukan. Tetapi wahyu yang diwahyukan. Berarti kalau antum membaca hadis yang sahih, apa konsekuensinya? Perhatikan, perintah apa larangan? Perhatikan, karena itu wahyu. Tidak boleh sekali lagi meremehkan terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsekuensi. Sehingga ada dua hal penting yang dimaksud syahadat tadi. Mengetahui maknanya. Yang kedua, mengamalkan konsekuensinya. Falaisal muradu aidan mujarradu at-talafudhi biha. Maka bukan sekedar, maka maksud bersyahadat itu bukan sekedar talafud, mengucapkan saja. Ima fahiya ta'ani tasdikuhu fima akhbarah. Bukan sekedar mengucapkan. Kalau mengucapkan sementara hatinya menolak, namanya apa? Munafik. Munafik. Lisannya mengucapkan, hatinya menolak, namanya apa? Munafik. Maka harus jujur. Sehingga oleh karena itulah kata Syekh rahimahullah, makna syahadat Muhammad Rasulullah yang ketiga ya, ta'ni tasdiquhu bima akhbara. Maka makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah tasdiquhu, membenarkan apa yang dikhabarkan. Apa yang dikhabarkan yang sudah terjadi. Berita yang sudah terjadi. Apa yang dikhabarkan, apa yang terjadi pada masanya. Atau perkara yang akan terjadi. Itu harus dibenarkan. Dibenarkan maksudnya hati yakin. Nabi mengkhabarkan ada siksa kubur. Ada apa tidak? Ada. Buktinya ada. Nabi memerintahkan, ta'awwadu min azabil qabr. Mohon perlindunganlah kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Berarti siksa kubur ada. Kenapa? Karena yang mengkhabarkan adalah beliau. Nah, kalau kita sudah tahu ada, jauhilah segala perkara yang mendatangkan siksa kubur. Kan begitu? Yang keempat, wa ta'atuhu bima amara. Yang keempat, makna syahadah Muhammad Rasulullah adalah mentaati apa yang diperintahkan. Yang diperintahkan taati, walaupun tidak cocok dengan hawa nafsu. Sebab kebanyakan perkara yang menghantarkan ke sorga diliputi dengan makarih. Hujibat al-jannatu bil makarih. Hujibatil nar bisyahawat. Neraka itu diliputi dengan perkara yang sesuai dengan syahwat. Wa hujibat al-jannah bil makarih. Sorga diliputi perkara yang jiwa tidak suka. Jiwa itu cenderung untuk berat melakukan. Walaupun asalnya apa? Ringan. Tapi rasanya abot. Siapa yang bikin abot? Syahwat. Ima syahwat dunia atau yang lain. Intinya syahwat. Oleh karena itulah, barakallahu fiik, berat atau tidak berat harus diterima. Berusaha mentaati. Jangan menentang. Itu konsekuensinya. Yang kelima, wajtinabu ma naha'anhu wazajara, dan menjauhi apa yang dilarang dan dicela. Apa yang dilarang tinggalkan, apa yang beliau cela tinggalkan. Iya, walaupun kadang akal tidak menerima. Agama itu tidak harus mencocoki akal kita, tapi akal kita yang harus tunduk kepada agama. Iya. Contoh, di dalam hadis sahih Nabi menyatakan, ghayyiru asyaiba, kamu yang beruban, rubah ubannya. Ghayyiru asyaib, rubah apa namanya, warna uban. Fa innal yahud, karena orang Yahudi itu tidak mau, ahlul kitab tidak mau merubah uban mereka. La tasyabbahu, jangan serupa dengan mereka. Berarti kan? Tapi Nabi katakan, wajanibus sawad, jauhi warna hitam. Menurut akal, mbok ireng tambah apik. Tapi Nabi mengatakan, janibus sawad, jauhi warna hitam. Menurut akal, kalau memang rambut tadinya hitam, kok tiba-tiba memutih, yang apik dikapakno, dikembalikan hitam. Tapi Nabi katakan, janibus sawad, jauhi warna hitam. Berarti selain hitam. Hah? Begitu. Naam. Jangan serupa dengan ahlul kitab. Itu contoh. Jadi rambut orang beruban biasanya sudah tua atau masih muda? Rambut berubah-beruban itu kalau sudah tua, Pak. Nah, iya kan? Walaupun ada anak-anak kecil yang mulai beruban. Nah, ada. Asli. Mungkin penyakit atau apa data. Tapi bukan karena dipilok. Asli. Maka apa yang dilarang jauhi, jangan menentang. Ujarku menurut akal ya apike warna apa? Hitam. Itu akalmu. Jangan mengkalah-kalah. Nah, itu contoh kecil. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, laukana dinu bil aql lakana mashu asfalal khuffi awla min a'la. Kalau agama ini semata-mata pakai akal, akal-akalan, maka pastilah mengusap khuf. Khuf itu sepatu yang biasanya dipakai oleh mereka. Pastilah mengusap khuf bagian bawah lebih pantas daripada bagian atas. Maksudnya bagian atas, bagian bawah kaki yang kotor. Ya. Tapi kalau kita pakai khuf, sebelumnya sudah wudu, tiba-tiba kentut, berarti batal apa ya? Wudunya. Boleh. Yang diusap cuman bagian atasnya gini. Sininya enggak apa-apa, udah diusap. Saya tanya, menurut akal, yang kotor bawah atau atas? Yang kotor sini, kenapa yang diusap sini? Akal. Jangan ngakal-akali. Sehingga agama dirusak dengan akal. Paham ya? Ini contoh. Nek jenengan wudhu, udah wudhu, tiba-tiba kentut, batal wudhunya. Ya dibasuh apanya? Nah, wajahnya, tangannya, kakinya, tempat keluarnya angin, dibasuh? Tidak. Kenapa? Jawabannya apa? Agama itu hanya taat dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka yang keenam, wa ibadatullah bima syara'a ala lisani hadzal rasul al karimi la bil hawa wala bil ittiba' bil ibtida'. Yang terakhir, makna syahadat Muhammad Rasulullah ialah beribadah kepada Allah dengan perkara yang disyariatkan oleh lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah kepada Allah dengan perkara yang disyariatkan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La bil hawa, bukan dengan hawa nafsu. Wala bil ibtida', dan tidak dengan kebid'ahan. Tidak boleh. Tidak boleh dengan hawa nafsu, dan tidak pula dengan apa? Kebid'ahan. Maksudnya kebid'ahan, mengada, ada suatu syariat yang tidak disyariatkan oleh Rasul. Contoh, kalau antum bersin, idza atasa hadukum falyahmadillah. Apabila salah seorang kalian bersin, bacalah apa? Alhamdulillah. Ya? Maka diriwayatkan ketika ada seorang bersin membaca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, maka Ibnu Mas'ud, siapa Ibnu Mas'ud? Sahabat, muridnya Nabi. Tidaklah Nabi SAW mengajarkan kepada kami seperti ini. Paham? Tidaklah Nabi mengajarkan kepada kami seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan syariat bersin dengan membaca alhamdulillah diiringi dengan wassalatu wassalamu ala rasulillah. Menurut kita, membaca assalatu wassalam ala rasulillah bagus, betul? Hah? Bersolawat bagus. Man sholla alayya wahida sallallahu alaihi asra. Tetapi diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Kenapa? karena menambahkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang disyariatkan, alhamdulillah, selesai. Falyahmadillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu namanya mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Barakallah. Dalam agama boleh apa tidak? Nek mengikuti akal, mukora salah bersolawat. Bersolawat salah bukan Pak? Bukan masalah salah tidak salahnya. Nabi membaca apa tidak di situ? Bisa dipahami? Beda kalau masuk masjid, memang beliau mengajarkan Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma aftahli abwaba rahmati. Atau ketika ada azan, kita mau baca doa azan, sebelumnya bersolawat, memang ada tuntunannya. Tapi kalau bersin, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, tidak ada. Itu namanya mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul. Sampai di sini bisa dipahami? Tidak boleh beribadah dengan sesuatu yang kita mengada-ada. Fa'alal muslim, fa'ala kulli muslimin. Maka oleh karena itu atas setiap muslim ma'rifatu makna syahadatain, mengerti dan memahami makna dua kalimat syahadat, haqqal fahm, dengan sebenar-benar pemahaman, wal amalil jad bimuqtadahuma, dan beramal dengan jad, sungguh-sungguh dengan kedua konsekuensinya tadi. Apa itu? Wa huwa tasdiq wal iman wal amal bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam fil kitab was sunnah. Konsekuensinya ialah membenarkan, mengimani, mengamalkan dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kitab dan sunnah. Yang datang dari Quran dan sunnah, benarkan, imani, amalkan. Tiga poin. Membenarkan. Jangan ragu. Membenarkan dulu. Soal belum bisa mengamalkan, itu butuh kekuatan. Iya, maka dengan iman. Membenarkan, mengimani, mengamalkan. Tiga poin. Konsekuensi harus ada. Ma yata'allaqu bil aqaid, baik dalam masalah akidah. Wa ma yata'allaqu bil ibadat, baik dalam masalah ibadah. Wa tasyri'at, dan syariat-syariat. Fi kulli majallatil hayat, pada setiap majallat sisi kehidupan. Jadi semua sisi kehidupan kita harus di atas bimbingan Quran dan sunnah. Jangan cuma akidah dok, akidahnya benar, tapi dari sisi muamalahnya tidak mengikuti sunnah. Jangan. Semua sisi. Berekonominya, apalagi bernegaranya, karena dia warga negara, dia harus mengikuti apa? Sunnah. Bagaimana bimbingan Nabi menghadapi pemerintah? Dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlu sunnah orang yang paling ngerti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahu apa yang saya lakukan kepada pemerintah. Sewaktu sebagai seorang muslim yang ngerti tauhid, ngerti sunnah. Iya. Nabi mengatakan, Man ahana sultanullah ahanahullah. Siapa yang menghinakan orang yang Allah jadikan sebagai pemimpin di dunia, Allah akan hinakan dia. Maksudnya tidak boleh menghinakan dan merendahkan siapa? Pemimpin. Begitu. Maka ahlu sunnah ngerti apa yang harus diberikan kepada pemimpin. Mentaati dalam hal yang ma'ruf. Berbeda dengan khawarij. Khawarij mungkin akidah. Wah, akidah kuat. Tapi sikap kepada pemerintah tidak di atas sunnah. Berarti dia ahlu sunnah bukan? Namanya khawarij. Khawarij termasuk jajaran ahlul bid'ah. Jadi jangan terpahami oleh kita jadi seorang muslim hanya akidah tok yang kuat. Dalam bernegara tidak di atas sunnah. Jadi paham ya? Karena ada sebagian orang mengambil Islam hanya sebagian-sebagian saja. Mana yang mencocoki hawa nafsunya. Kalau saya akidahnya ikuti Rasul, tapi dakwahnya ngikuti apa ya, kelompok apa begitu. Ikhwanul Muslimin misalnya. Saya ikut senang dengan Ikhwanul Muslimin, cocok. Tapi kalau akidah saya ngikuti siapa? Salafus Saleh. Enggak bisa. Dakwah Rasul sudah lengkap. Dalam berdakwah ikuti cara Rasul. Dalam bernegara ikuti caranya Rasul. Dalam berakidah juga ngikuti Rasul. Begitu. Termasuk dalam bermasyarakat, bertetangga, berkeluarga, ya. Berkeluarga bagaimana dengan anak, dengan istri, dengan tetangga. Itu sudah ada dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal dipelajari. Nah, lengkap sudah. Bimbingan agama ini sudah lengkap, lengkip. Sampai kata orang Yahudi bertanya kepada Salman, "Alamakum kula syai'? Apa nabimu mengajarkan segala urusan?" "Ajar." "Tentu saja." "Alamana kula syai' hatal khiro'ah." Nabi itu mengajarkan kepada kami segala urusan sampai urusan masuk WC. Jadi masuk WC ada ilmunya enggak, Pak? Diajarkan oleh Nabi itu masuk WC. Hal singkatannya apa, Pak ya? Namanya masuk WC hal yang barang gampang apa angel? Gampang mlebu petuk. Bukan masalah itu, ilmunya. Nabi mengajarkan berdoa sebelum masuk. Nabi mengajarkan kalau buang hajat jangan menghadap kiblat. Nabi mengajarkan kalau cebok jangan pakai tangan kanan. Ilmu. Nah, lengkap sudah. Maksudnya kalau masuk WC saja ada ilmunya, apalagi hal yang lebih besar. Antum berekonomi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, ada ilmunya enggak? Berdakwah ada. Itulah kelengkapan agama ini. Inilah kelengkapan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis. Yang pertama, faidah hadis. Ada 10 faidah. Yang pertama, anna tauhida huwa asasul Islam. Bahwa tauhid adalah asas. Asas itu pondasi. Al-Islami, Islam. Kalau itu rumah, maka asasnya, pondasinya, ya. Islam kalau digambarkan seperti rumah, maka pondasinya apa? Syahadat. Di atas syahadat apa? Sholat. Sama. Kalau orang membangun rumah, yang pertama kali dipersiapkan pondasinya, apa atapnya? Pondasi. Perhatikan nih. Maka pelajarilah yang namanya at-tauhid. Pelajari tauhid. Tauhid itu apa? Hakikatnya kayak apa? Bagaimana bentuknya? Apa yang merusak tauhid? Pelajari terus. Dakwahkan. Jangan kemudian tidak belajar tauhid. Wah, saya sudah tahu tauhid. Apa sih tauhid? Percaya Allah itu satu. Itu tak? Iblis juga percaya Allah satu. Iya apa enggak? Bukan percaya tok. Mana pembuktian kehidupan kita di atas tauhid? Sholat kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Itu tauhidnya. Duduknya, bicaranya, marahnya, senengnya, itu benar-benar mencari keriduan Allah. Yang kedua, anna ahammal arkan ba'da tauhidi huwa iqamatus salat, bahwa rukun yang terpenting ba'da tauhid, setelah mentauhidkan Allah, adalah iqamatus salat, menegakkan salat. Jadi kalau tauhidnya kuat, benar, itu akan tegak apanya? Salatnya, salat berjamaah. Dia jaga. Kenapa dijaga? Sebagai bukti tegaknya syahadat. Kalau syahadatnya belum kokoh, ya, belum mantap, salatnya akan berat untuk tegak. Tidak yakin sih. Kalau sudah kokoh, dia yakin pahala sholat di masjid 27 derajat. Sholat di rumah pahalanya berapa? 1 bagi laki-laki. Dia yakin. Ini perintah Allah. Tidak mungkin perintah Allah itu menyengsarakan. Yakin. Tidak mungkin Allah menyengsarakan saya. Maka sesibuk apapun, ya, pekerjaan sesibuk apapun bagi dia, dia akan memilih apa yang dijanjikan oleh Allah. Kan gitu ya? Udah mantep. Mantap. Kalau antum disuruh milih gaji, ini ada pekerjaan. Gaji, pekerjaannya sama. Satu ditawari suruh milih 1 juta. Per alternatif kedua milih 27 juta. Milih yang mana? Hah? Orang yang cerdas milih sing ndi? Hah? Orang yang cerdas loh. Saya yakin orang yang cerdas akan milih 27 juta. Kan gitu ya? Cuman cerdasnya kita kalau urusan kalau akhirat kadang kita kurang cerdas. Kenapa kurang cerdas? Karena akidahnya masih lemah. Tauhidnya masih lemah. Nek aku mandek meninggalkan pelanggan, loh pelanggan kemana nanti? Nah, kamu belum yakin. Rezeki itu yang mengatur Allah. Itu tauhid namanya. Rezeki itu yang mengatur Allah, bukan para pelanggan. Kalau memang tutup ke masjid, pelanggan bubar, Allah akan mengganti yang lebih banyak. Yakin? Yakin, coba. Dicoba. Tauhid itu bukan hanya sekedar teori, buktikan. Kan gitu ya? Tauhid hubungannya ke situ, tawakal. Iya, kadang kalau orang enggak tawakal ya abot. Kalau saya tutup nanti mau pindah maring toko sebelah. Aduh, nanti jadi rezekiku mandan berkurang. Akhirnya apa? Lah, sholat jamaah besok sajalah. Esyana waktu iki. Kada harus sekarang. Nanti malam juga ada isya dan subuh. Hanya seperti itu. Karena belum mantap. Kalau yang bertauhid tidak mantap. Karena sudah dikokohkan dengan aqidatut tauhid. Yang ketiga, anna aujaba arkanis Islam ba'da salati hiya az-zakatil mafrudah. Bahwasanya aujaba arkan al-islami, bahwa kewajiban yang paling wajib dari rukun-rukun Islam setelah sholat, bahwa kewajiban yang paling wajib dari rukun Islam setelah sholat ia zakat al-mafrudah, zakat yang difardukan. Wahia min haqqil mal, zakat itu haknya harta. Nah, jadi zakat yang difardukan kalau sudah mencapai nisab, sudah haul, ya, itu kalau harta yang kita miliki, maka itu adalah kewajiban bagi yang punya harta. Sadar, harta itu cuma titipan Allah. Maka ada hak yang harus diberikan kepada Allah Ta'ala. Apa itu? Zakat. Dan zakat itu kepentingannya untuk kita. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Lihat. Ambil dari mereka sadaqah, zakat. Dan kata Allah, tutahhiruhum. Zakat itu akan membersihkan mereka. Jadi fungsi zakat untuk membersihkan harta seorang muslim. Dan itu kewajiban. Kalau belum mencapai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Paham? Antum beli kulkas, ada zakatnya enggak, Pak? Ada zakatnya enggak kulkas? Enggak ada. Walaupun itu harta. Harganya 5 juta misalnya. Enggak ada kewajiban apa? Zakat kulkas enggak ada. Karpet ada zakatnya enggak? Enggak ada. Jangan memfardukan sesuatu yang tidak difardukan oleh Allah. Namanya mengambil harta dengan jalan yang tidak benar. Zalim dah, Pak? Zalim dah? Ya. Maka harus dipahami mana yang harus dikeluarkan zakatnya. Bisa apa ya? Iya, kita tutup sampai poin nomor 3 insyaallah. Wassallallahu bina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.